Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-martabatu tsalitsa, tingkatan yang ketiga, al-ihsanu mawahidun. Ihsan memiliki satu rukun, wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak mampu melihatnya maka sesungguhnya dia melihatmu. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Kita beralih pada tingkatan yang ketiga di dalam beragama Islam, yaitu tingkatan ihsan. Ihsan hanya memiliki satu rukun, yaitu engkau beribadah kepada Allah dalam keadaan seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa, tadi cara mengartikannya tambahkan kalimat, jika engkau tidak bisa beribadah dengan seolah-olah melihatnya, maka hayatilah bahwasanya dia melihatmu. Begitu cara menerjemahkannya. Jadi penerjemahan yang tadi saya ganti dengan ini, yaitu engkau beribadah kepada Allah dalam keadaan seolah-olah melihatnya. Jika engkau tidak bisa beribadah dengan seolah-olah melihatnya, maka hayatilah bahwa sesungguhnya dia melihatmu. Baik, ihsan adalah sebuah tingkatan dalam beragama Islam. Bahkan ini adalah tingkatan yang tertinggi di dalam beragama Islam. Jadi kita menjalankan agama Islam itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama Islam, kedua iman, dan yang tertinggi adalah ihsan. Setiap muhsin pastilah mukmin dan muslim. Jadi setiap orang yang telah meraih derajat ihsan pastilah dia mukmin dan muslim. Dan untuk meraih status muhsin haruslah menjadi muslim dan mukmin terlebih dahulu. Ihsan secara bahasa berbuat baik, lawan dari isaah, berbuat buruk. Dan yang dimaksud ihsan di sini adalah ihsanul ibadah, yaitu memperbagus ibadah kepada Allah, menyempurnakannya baik secara zahir maupun batin. Namun sesungguhnya ikhwan wa akhwat billah rahimani wa rahimakumullah, kata ihsan itu sendiri, kata ihsan di dalam beribadah, memperbagus ibadah itu sendiri, membaguskan ibadah itu sendiri, ada dua kadar. Yang pertama kadar minimal atau kadar wajib, dan yang kedua kadar yang mustahab. Kadar yang mustahab, kadar yang minimal ini, yaitu kadar yang wajib ini, dengan seseorang dikatakan telah ihsan, telah memperbagus ibadahnya. Kapan itu? Ketika memenuhi dua syarat diterimanya amal. Dua syarat diterimanya amal. Apa itu? Yang pertama ikhlas, maksudnya niatnya ingin diridhoi oleh Allah, ingin mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua adalah mutabaah, tata cara ibadahnya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kadar minimal sebuah amal disebut hasan, yaitu soleh, baik, dan perbuatannya beribadah dengan ibadah yang hasanah tadi, yang baik, yang soleh tadi adalah disebut ihsan, beramal dengan baik gitu, memperbaik, ya, membaguskan ibadah, pelakunya disebut muhsin. Sesungguhnya ihsan itu cukup seperti itu sudah termasuk ihsan ibadah, beribadah dengan baik, memperbagus ibadah, bagus ibadahnya, begitu maksudnya. Tetapi konteks yang sedang dijelaskan oleh penulis di sini adalah kadar ihsan yang mustahab, yang sunnah. Yaitu apa? Kadar inilah yang dimaksud penulis sebagai kadar tingkatan beragama Islam yang tertinggi. Tetapi pada asalnya, kalau sekedar ihsanul ibadah, yaitu beribadah dengan baik, membaguskan ibadah, maksudnya beribadah dengan baik, itu asal terpenuhi syarat diterimanya amal, ikhlas dan mutaba'ah, sudah cukup dikatakan apa? Telah ihsan. Tetapi di sana kita bicara dalam apa? Kitab Salatatul Usul ini kita berbicara tingkatan ihsan sebagai tingkatan yang tertinggi di dalam beragama Islam. Inilah yang dimaksud oleh penulis Syekh Muhammad At-Tamimi, penulis kitab Salatatul Usul ini, yaitu kadar yang kedua dari ihsanul ibadah, yaitu kadar yang mustahab, yang sunnah. Kadar yang sunnah ini rukunnya hanya satu, yaitu sebagaimana di dalam matan disebutkan, yang sumbernya suruhnya adalah kalimat tersebut dalam hadis, anta'udallaha kaannaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu rukunnya. Engkau menyembah Allah dalam keadaan seolah-olah melihatnya. Jika engkau tidak bisa beribadah dengan seolah-olah melihatnya, maka sebenarnya dia melihatmu. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu rukun dari ihsan. Ihsan kadar yang mana? Kadar yang sunnah. Nah, meskipun rukunnya satu, namun dalam rukun tersebut hakikatnya terkandung tingkatan, tingkatan dalam ihsan yang sunnah, yang rukunnya hanya satu tadi. Apa tingkatannya? Tingkatannya ada dua. Tingkatan apa ini? Ihsan-ihsan yang mana? Yang sunnah. Yang pertama tingkatan muraqabah, dan yang kedua tingkatan musyahadah. Tingkatan muraqabah adalah terdapat di dalam kalimat, petikan kalimat yang kedua dalam rukun ihsan yang sunnah. dalam kalimat anta'budallaha ka'annaka tarau fa illam takun tarau fa innahu yaraka, itu kan satu rukun. Rukun ihsan dengan kalimat yang agak panjang ini. Tetapi sungguhnya kalimat yang agak panjang itu terbagi menjadi dua. Dua petikan kalimat, dua anak kalimat. Anak kalimat yang pertama anta'budallaha ka'annaka tarau. Anak kalimat yang kedua fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dua anak kalimat itu menggambarkan dua tingkatan ihsan yang sunnah. Tetapi urutannya dibalik. Anak kalimat pertama jadi tingkatan yang kedua tertinggi. Anak kalimat yang kedua jadi tingkatan yang permulaan awal. Yang lebih tinggi adalah anak pada anak kalimat pertama. Dengan demikian tingkatan muraqabah sebagai tingkatan awal dari ihsan yang apa? Sunnah itu terdapat pada anak kalimat kedua. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Jika engkau tidak bisa beribadah dengan seolah-olah melihatnya, maka hayatilah bahwa sungguhnya dia melihatmu. Maksudnya menghadirkan penghayatan bahwa seorang hamba dilihat oleh Allah dalam beribadah. Menghadirkan penghayatan bahwa seorang hamba dilihat Allah dalam beribadah. Dengan jenis ibadah yang bernuansa muraqabah ini, saya ulangi, dan jenis ibadah yang bernuansa muraqabah ini, yang sampai pada tingkatan muraqabah ini jenis ibadah yang disebut oleh ulama ibadah lari dan ibadah takut kepada Allah. Saya ulangi, jenis ibadah lari dari murka Allah dan takut kepada Allah. Tingkatan muraqabah sebagai tingkatan permulaan dari ihsan yang sunnah tercermin pada anak kalimat kedua dari rukun ihsan yang sunnah. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Jika engkau tidak bisa beribadah dengan seolah-olah melihatnya, maka hayatilah bahwa sungguhnya dia melihatmu. Ini dinamakan oleh ulama sebagai jenis ibadah lari dari murka Allah dan jenis ibadah takut kepada Allah. Jenis ibadah lari dan jenis ibadah takut. Mengapa? Karena dia menghadirkan penghayatan bahwa sungguhnya, karena seorang menghadirkan penghayatan bahwa dia dilihat oleh Allah dalam beribadah, diawasi oleh Allah. Berarti kan nuansanya ibadah lari dari murka Allah dan lari dan takut kepada Allah. Karena diawasi, dilihat, jangan sampai melakukan kesalahan dalam beribadah, beribadah sehingga ihsan al-ibadah, memperbagus ibadahnya karena menghayati kalau dirinya dilihat oleh Allah. Seperti itu. Adapun tingkatan yang tertinggi di dalam derajat ihsan yang mustahab, dan ini merupakan otomatis dari tingkatan tertinggi pula di dalam beragama Islam, yaitu pada anak kalimat pertama, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Jika engkau beribadah saya ulangi, engkau beribadah kepada Allah dalam keadaan seolah-olah engkau melihatnya. Ini namanya tingkatan musyahadah. Musyahadah itu artinya menyaksikan. Kalau yang tadi, yang awal tadi, tingkatan muraqabah. Tingkatan muraqabah itu tingkatan keyakinan, dilihat, diawasi oleh Allah. Gitu. apakah yang dimaksud tingkatan musyahadah, tingkatan menyaksikan ini, yaitu beribadah dengan keyakinan, keimanan, keikhlasan yang sempurna. Beribadah dengan keyakinan, keimanan, dan keikhlasan yang sempurna, serta mengingat Allah dengan menghayati pengaruh nama dan sifat Allah dalam beribadah. Serta mengingat Allah dengan menghayati pengaruh nama dan sifat Allah dalam beribadah. Sehingga seolah-olah seorang hamba melihat Allah dalam beribadah kepada Allah. Dan ini nuansanya adalah ibadah mencari ridha Allah. Kalau tadi tingkatan pertama ibadah lari dan takut, kalau ini ibadah mencari. Ridha Allah dan rindu serta cinta. Yaitu ibadah mencari dan ibadah rindu. Kalau yang tadi ibadah lari dan ibadah takut, kalau ini ibadah mencari ridha Allah dan rindu atau cinta untuk berjumpa dengan Allah. Maka kalau Anda sholat, kemudian Anda menghayati bahwasanya Anda ingin setiap gerakan dan ucapan dalam sholat itu diridhoi oleh Allah, yang dengan itu menjadi bekal bisa berjumpa dengan Allah, sehingga beribadah dengan keyakinan, keimanan, keikhlasan yang sempurna, dan juga demikian menghayati setiap nama Allah yang disebutkan di dalam lafaz-lafaz sholat, dan menghayati pengaruh nama Allah tersebut di dalam beribadatan, maka inilah apa? Ihsan tingkat menyaksikan, musyahadah. Sehingga seolah-olah seorang hamba melihat Allah dalam beribadah kepada Allah, padahal maksudnya adalah menyaksikan pengaruh setiap nama dan sifat Allah dalam setiap ucapan dan gerakan orang tadi. Karena setiap nama Allah dan sifat Allah ada pengaruhnya, ada tuntutan peribadatan. Sebagaimana perkataan Muqayyim rahimahullah ta'ala, wa akmalun nasi umudiyatan, dan manusia yang paling sempurna peribadatannya, al-muta'abbidu, yaitu orang yang beribadah bijami'il asma wa sifat, dengan melaksanakan tuntutan nama dan sifat Allah. Saya ulangi, dengan melaksanakan tuntutan peribadatan dalam setiap nama dan sifat Allah, allati yattali alil bashar, yang diketahui oleh manusia. Jadi bagaimana Ibnu Qayyim menghubungkan antara ma'rifatullah, pengetahuan seorang tentang nama dan sifat Allah, dengan kesempurnaan ibadah orang tersebut. Karena ketika mengetahui nama dan sifat Allah dan mengetahui pengaruh, mengetahui tuntutan peribadatan yang terkandung di dalam keduanya, maka dia pun terdorong untuk melaksanakan peribadatan sesuai dengan tuntutan setiap nama dan sifat Allah yang diketahui oleh dia. Maka sesungguhnya sholat itu benar-benar qurratul a'yun, sesuatu yang paling menyenangkan hati seorang mukmin. Betapa tidak, dalam lafaz-lafaz sholat itu banyak terkandung nama dan banyak terkandung nama Allah, banyak mengandung pelajaran tentang sifat Allah. Cuman kan kita jarang yang mempelajari syarah, penjelasan, ucapan-ucapan atau lafaz-lafaz, zikir-zikir yang kita baca dalam sholat. Padahal itu kita pakai, ilmu itu kita pakai, kita gunakan setiap hari untuk sholat. Yang kita harapkan buahnya ketika penghayatan sholat itu maksimal, penghayatan orang yang sholat terhadap lafadz-lafadz sholat itu maksimal, diharapkan pengaruh sholat itu juga maksimal dirasakan. Tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan padahal kalau didaurahkan itu hanya seharian saja selesai insyaallah, dari jam 7 sampai asar, dari takbiratul ihram sampai salam. Tetapi kepakainya kan seumur hidup, belajarnya sekali. Banyak nilai-nilai dan prinsip hidup dalam lafaz-lafaz sholat yang benar-benar kalau diamalkan mencegah pelakunya, orang yang sholat, dari perbuatan keji dan mungkar. Cuman jangankan syarahnya, penjelasannya, baru artinya saja mungkin tidak setiap kita mengetahuinya. Di antara kita ada yang tidak mengetahui beberapa kata di dalam lafaz sholat, padahal setiap hari dia ucapkan at-tahiyat misalnya, wajiburni misalnya. Mungkin kalimat-kalimat yang tidak setiap di antara kita mengetahui semua, itu baru arti, belum syarah. Syarah itu gambaran dari penjelasan makna yang terkandung di dalamnya dan faedah-faedah berupa nilai prinsip kehidupan, tuntutan ibadah yang terkandung di dalam lafaz-lafaz sholat tadi. Maka dari itu ini termasuk majelis yang dibahas di dalamnya syarah ucapan sholat, termasuk majelis yang jarang ditemukan. Maka dari itu saya berusaha untuk menulisnya dan sudah sampai pada Al-Fatihah Amin, sudah selesai dari mulai takbiratul ihram, bahkan dari mulai tentang pentingnya khusyuk dalam sholat dan apa makna khusyuk dalam sholat dan apa yang dua penyakit besar yang menghalangi seorang khusyuk dalam sholat. Bisa diakses di muslim.co.id dan belum saya upload di website saya rjn.com, dan rencananya insyaallah akan saya upload di kajian.com. Pokoknya kalimat-kalimat yang kita butuhkan tiap hari itu, mbok yao, jangan bakhil waktu kita untuk kita sisihkan untuk mempelajarinya. Seperti lafaz Allahu Akbar, bismillah, alhamdulillah, subhanallah, itu kan kalimat-kalimat yang betapa indahnya kalau kita mengucapkan itu sambil dengan penghayatan yang mendalam. Karena kualitas ibadah itu dipengaruhi besar oleh kekhusyukan dalam melakukan ibadah ini. Dan pahala pun seukuran kehadiran hati orang yang menunaikan sholat ketika mengucapkan ucapan-ucapan sholat dan melakukan gerakan-gerakan sholat. Itulah makna khusyuk yang saya jelaskan dalam artikel-artikel serial indahnya sholat. Baik. Dalil ihsan adalah firman Allah Ta'ala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Dalam ayat ini Allah kabarkan bahwa Dia bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Maksudnya Allah mengetahui keadaan mereka, menolong dan meneguhkan mereka serta memberikan taufik kepada mereka. Ini makna kebersamaan Allah. kebersamaan yang khusus. Berarti ini mentakwil, menyelewengkan makna dari zahir nas. Jawabannya tetailah bahwasanya kata bersama di dalam bahasa Arab itu maknanya banyak, disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Itu juga demikian di dalam dalil, maknanya juga tidak hanya satu. Maka untuk memahami ayat dan memvonis ini mentakwil atau bukan, perlu menguasai ilmu-ilmu tadi, baik ilmu bahasa maupun ilmu Al-Qur'an. Ketika seorang musafir mengatakan ana ma'al qomar, saya bersama dengan bulan, ke arah manapun saya pergi menuju kota tersebut. Apakah kemudian arti bersama di sini mengharuskan maknanya bahwasanya bulan itu di sampingnya gandengan, kesana kemari sama musafir? Tidak. Tidak. Jadi bersama itu maknanya banyak. Baik. Intinya bahwa Allah kabarkan dalam ayat ini bahwa dia bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Maksudnya Allah mengetahui keadaan mereka dan menolong, meneguhkan serta memberikan taufik kepada mereka. Inilah yang disebut dengan kebersamaan Allah yang khusus, yang berarti kebersamaan, pertolongan, peneguhan, pemberian taufik kepadanya. Nah, dalam ayat ini mereka yang mendapatkan kebersamaan Allah yang khusus disifati dengan dua sifat, yaitu bertakwa dan berbuat ihsan, muhsinun. Dengan demikian jelaslah bahwa ayat ini sebagai dalil tingkatan ihsan dan juga sebagai dalil balasan bagi orang yang berbuat ihsan, yaitu mendapatkan kebersamaan Allah yang khusus. Jelas dari ihsan karena ada perkataan muhsinun. Saya ulangi, ada kata muhsinun. Sementara muhsinun adalah pelaku ihsan. Berarti dalam Al-Qur'an ditetapkan adanya ihsan amal. Ini dalilnya. Sementara dalil yang kedua, wa qalu ta'ala alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samii'ul 'aliim. Yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sholat, dan melihat pula pergerakan gerak badanmu, dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. sesungguhnya dia adalah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Di dalam dalil tersebut Allah kabarkan tentang dirinya bahwa dia melihat Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam saat beribadah kepada Allah, melihat pula perubahan gerak beliau saat sholat mengimami para sahabatnya. Maka tentunya hal ini menuntut kita untuk berbuat ihsan, karena keyakinan Allah melihat hambanya sedang ibadah, ketika sedang ibadah. Karena apa? Allah melihat karena keyakinan. Dari ayat ini dapat kita ambil kesimpulan keyakinan bahwa Allah melihat hambanya ketika sedang beribadah, sehingga tertutup kita berbuat ihsan. Yaitu apa? Yaitu kita beribadah menghadirkan penghayatan bahwasanya kita dilihat oleh Allah. Itu kan ihsan. Tingkatan muraqabah, tingkatan apa atasnya ini ada dua tombol ini mungkin atasnya ya ya kita ambil hikmahnya yang ngantuk jadi bangun. Ya. Jadi ini tingkatan, dan ini sebagai dalil tingkatan ihsan yang mana? Yang muraqabah, yaitu yang fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Karena apa? Tentang Allah melihat seorang hamba yang sedang beribadah, melihat hambanya yaitu melihat Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan melihat Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beribadah, hamba dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّ عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. Tidaklah kamu berada dalam satu keadaan dan tidaklah pula membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan tidak pula kalian mengerjakan suatu amal melainkan kami menyaksikan kalian di waktu kalian melakukannya. Ayat ini di dalamnya terdapat kabar bahwa Allah menyaksikan semua keadaan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya saat beribadah dan mengerjakan amal, melihatnya, mendengar ucapan mereka. Maka hal ini menuntut kita untuk berbuat ihsan dalam beribadah, karena Allah mendengar, menyaksikan, mengetahui keadaan hambanya. Sehingga ini merupakan dalil dari ihsan. Dan yang terakhir yaitu dalil dari as-sunnah. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور. الدليل من السنة هو حديث ملكة جبريل yang terkenal, An Umar, dari Umar radhiyallahu anhu qala, berkata, radhiyallahu anhu berkata, hadisnya panjang, langsung saja pada dialog Malaikat Jibril alaihissalam dengan utusan Allah Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan Malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang al-Islam. Qal, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjawab, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Engkau bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, serta haji ke Baitullah. Jika engkau mampu melakukan hal itu. Kalau Malaikat Jibril pun berkata, shadaqta, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka kami, yaitu maksudnya para sahabat, merasa heran. Dia bertanya, dia yang bertanya, dia sendiri yang membenarkan. Saya ulangi, dia bertanya dan dia membenarkan. Qal, akhbirni anil iman. Malaikat Jibril alaihissalam pun berkata lagi, kabarkan kepadaku tentang iman. Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, dan terhadap takdir, baik perkara yang takdirkan itu baik maupun buruk. Qal, shadaqta. Malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, engkau benar. Qal, Malaikat Jibril pun bertanya kembali, fa'akhbirni, saya ulangi, Malaikat Jibril pun berkata kembali, fa'akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang al-ihsan. Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarau fa illam takun tarau fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah dalam keadaan seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa beribadah dengan seolah-olah melihatnya, maka hayatilah bahwa sungguhnya dia melihatmu. Dengan demikian, hadis ini merupakan hadis yang disebutkan paling akhir di kumpulan dalil tentang al-ihsan, bahkan hakikatnya ini merupakan dalil dari tiga tingkatan beragama Islam. Tingkatan al-Islam, tingkatan al-ihsan, al-iman, tingkatan al-ihsan. Sehingga hadis ini sangat cocok sekali disampaikan di akhir pembahasan tentang ma'rifatu dinil Islam. Karena dalam hadis ini terdapat rangkuman dari awal sampai akhir dari ma'rifatu dinil Islam, bahwa di dalam menjalankan agama Islam terdapat tiga tingkatan. Ketiga tingkatan ini sebagian tingkatan lebih tinggi dari tingkatan lainnya. Tingkatan ihsan lebih tinggi dari tingkatan iman, dan tingkatan iman lebih tinggi dari tingkatan Islam. Jadi setiap muslim itu muslim dan mukmin, namun tidak setiap muslim itu mukmin. Tidak setiap muslim, saya ulangi, setiap muhsin itu muslim dan mukmin, namun tidak setiap muslim itu mukmin dan muhsin. Sehingga untuk bisa mencapai status mukmin haruslah muslim terlebih dahulu, dan untuk bisa mencapai status muhsin haruslah mukmin terlebih dahulu. Tapi satu hal yang pasti, bahwa muslimun, mukminun, muhsinun, ketiga-tiganya adalah para pemeluk agama Islam, dan masing-masing tingkatan memiliki keutamaan. Dan di antara kandungan lainnya dari hadis ini, bahwa dalam hadis ini nampak penyebutan Islam dan iman secara bersamaan dalam satu dalil, sehingga Islam digambarkan sebagai tingkatan melaksanakan amalan zahir, adapun iman digambarkan sebagai tingkatan melaksanakan amalan batin, meskipun masing-masingnya diiringi dengan kadar minimal pasangannya seperti tadi penjelasannya. Ya. Dengan demikian, Qani Ahmad billah, mani wa rahimakumullah, telah selesai secara sekilas ma'rifatul dinil Islam, mengenal agama Islam. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang, kita akan terakhir ya hari Sabtu, insyaallah cukup waktunya, karena bagian penutup itu termasuk singkat. Kita akan pelajari ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mungkin nanti ada sedikit tambahan tentang ma'rifatul dinil Islam jika memang cukup waktunya. Dan setelah itu sebagian pertanyaan juga akan dijawab pada hari terakhir jika masih cukup waktunya. Demikian, dan jika ada ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.